Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sahabat muslim dimanapun anda berada. Seperti janji kita tadi bahwasanya pada pukul 13 insyaallah akan kami hadirkan di tengah-tengah ruang dengan anda sebuah kajian langsung bersama Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal Hidallahu Ta'ala berkenaan dengan bedah buletin At-Tauhid yang pada kesempatan kali ini insyaallah akan bawakan sebuah tema menghiasi malam bulan Ramadan dengan sholat tarawih insyaallah. Semoga apa yang nanti beliau jelaskan di sini dapat berikan kemanfaatan bagi kita sekalian dan menjadikan kita lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya baiklah, ikhwanu fillah jazakumullah khairan berkenaan beliau telah hadir di studio Radio Muslim Yogyakarta. Oleh karena itu, maka kita beri salam dulu Ustadz yang ada di depan kami. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal Ustadz? Alhamdulillah khair. Insyaallah ya, nanti kita akan bahas berkenaan dengan bedah buletin yang kesempatan kali ini akan membahas mengenai menghidupkan malam Ramadan dengan sholat tarawih insyaallah ya Ustaz ya. Nggih. Ya baiklah, ikhwanu fillah jazakumullah khairan. Langsung saja kita persilakan Ustadz untuk mengisi dan menjelaskan apa yang menjadi topik kita di siang hari ini. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di siang hari yang berbahagia ini di hari Kamis pada tanggal 29 Sya'ban, dua hari menjelang Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita pada siaran yang mulia ini. Mudah-mudahan pada siaran kali ini kita semua akan senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diberitahukan bahwasanya kajian rutin Buddha Buletin At-Tauhid yang diselenggarakan oleh Buletin Da'wah Tauhid yang disebar di sekitar kampus UGM Yogyakarta yang bekerjasama dengan radiomuslim.com pada bulan Ramadan ini telah beralih jadwal, ya telah berganti jadwal menjadi setiap hari Kamis pukul 13.00 atau jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu kepada para pendengar sekalian, para pendengar setia Radio Muslim bisa mendengarkan siaran langsung ini pada hari tersebut, yaitu pada hari Kamis pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan insya Allah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi seputar puasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Muslim yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan mengangkat suatu materi yang cukup menarik, ya insya Allah seandainya penetapan satu Ramadan itu jatuh pada tanggal 22 nanti, 22 Agustus nanti, maka sholat tarawih itu akan dilaksanakan pada besok malam, ya pada besok malam, ya seandainya sholat jatuhnya satu Ramadan adalah pada hari Sabtu nanti. Maka ya masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah, adapun tema yang kita angkat pada kesempatan malam hari ini yaitu mengenai sholat tarawih, yang tema yang kami angkat di Buletin At-Tauhid yaitu menghidupkan malam Ramadan dengan sholat tarawih. Adapun materi yang akan kami sampaikan di sini yaitu ada beberapa poin. Yang pertama adalah penjelasan mengenai keutamaan sholat tarawih. Yang kedua adalah mengenai sholat tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berapa jumlah rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah apakah sholat tarawih itu dibatasi dengan 11 rakaat ataukah boleh lebih daripada itu. Kemudian yang keempat yaitu beberapa tuntunan lainnya yang berkenaan dengan sholat tarawih. Dan yang terakhir, ya, yang kelima, yaitu beberapa hal atau beberapa kekeliruan yang sering terjadi dalam pelaksanaan sholat tarawih yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, para pendengar radio muslim yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita ketahui mengapa sholat tarawih itu dinamakan dengan tarawih. Perlu para pendengar ketahui bahwasanya tarawih itu berasal dari bahasa Arab yang berarti istirahat. Tarawih itu artinya istirahat. Lalu kenapa sholat tarawih itu dinamakan tarawih yang artinya istirahat tadi? Karena di dalam sholat tarawih kata para ulama itu terdapat istirahat, yaitu duduk istirahat yang dilakukan setelah melakukan sholat 4 rakaat. Setelah melakukan sholat tarawih 4 rakaat. Ya, jadi itu sebabnya tarawih itu dinamakan tarawih karena dalamnya itu ada istirahat. Yaitu setelah melakukan sholat tarawih 4 rakaat pada rakaat yang keempat, ya, setelah melakukan rakaat yang keempat itu dianjurkan untuk beristirahat. Para pendengar radio muslim yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perlu diketahui lagi bahwasanya sholat tarawih itu termasuk qiyamul lail, yaitu termasuk sholat malam. Akan tetapi sholat tarawih ini dikhususkan di bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih itu adalah ringkasnya, dia adalah sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan. Dia adalah sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan. Adapun bedanya sholat tarawih dengan, di antara beda sholat tarawih dan sholat tahajud atau sholat malam, ya, kalau sholat tarawih itu tidak disyariatkan untuk tidur terlebih dahulu. Dan sholat tarawih itu hanya khusus dikerjakan di bulan Ramadan. Ya, jadi perbedaannya yang pertama, sholat tarawih itu tidak disyariatkan untuk tidur terlebih dahulu. Sedangkan sholat malam atau sholat tahajud itu perlu tidur terlebih dahulu, baru setelah itu melakukan sholat tahajud. Itu yaitu cara melakukan sholat tahajud, berbeda dengan sholat tarawih. Kemudian yang kedua, sholat tarawih itu hanya khusus dikerjakan di bulan Ramadan. Sedangkan sholat tahajud ya di luar bulan Ramadan, di malam, malam mana saja di luar bulan Ramadan. Kemudian perbedaan yang lainnya lagi, ya, sholat tarawih, ya, biasa itu boleh dilakukan di awal malam. Sedangkan, ya, sholat tahajud atau sholat malam itu paling afdol dilakukan di akhir malam. Ya, di akhir malam, sepertiga malam yang terakhir. Kemudian para pendengar radio muslim, yang semoga selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mengenai hukum sholat tarawih, ya, apa hukumnya? Perlu ketahui di sini bahwasanya para ulama itu telah sepakat bahwasanya hukum sholat tarawih itu bukanlah wajib, namun sunnah atau dianjurkan. Ya, sholat tarawih itu hukumnya adalah sunnah atau dianjurkan. Bahkan menurut mayoritas ulama, yaitu dari ulama-ulama Hanafiyah, begitu juga ulama-ulama Hambali, begitu juga ulama-ulama Malikiyah, mereka berpendapat bahwasanya sholat tarawih itu hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, jadi jangan sampai ditinggalkan. Ya, jadi sholat tarawih itu hukumnya menurut mayoritas ulama itu hukumnya adalah sunnah mu'akkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Dan sholat ini dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan juga boleh melakukan sholat tarawih, namun dengan menjaga adab-adab, seperti mereka menjaga adab-adab ketika pergi sholat berjamaah. Kemudian, ya, sholat tarawih ini, ya, ditekankan, ya, sangat bagus sekali dilakukan secara berjamaah. Ya, berjamaah bersama dengan orang banyak. Jadi, ya, kalau dilakukan sendiri berarti dia telah meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Baik, kita akan lihat selanjutnya, ya, pembahasan kita selanjutnya yaitu pada poin pertama, yaitu mengenai keutamaan sholat tarawih. Ya, mengenai keutamaan sholat tarawih. Para pendengar radio muslim yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keutamaan sholat tarawih. Di antaranya yang pertama, apabila seorang melakukan sholat tarawih, sholat di malam hari di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pengampunan dosa. Yaitu pengampunan dosa, yaitu dosa-dosanya yang telah lalu. Namun di sini para ulama katakan, ya, di sini para ulama katakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan dosa yang diampuni tersebut adalah dosa-dosa kecil. Ya, pengampunan dosa yang dimaksudkan di sini adalah dosa-dosa kecil, khusus dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa-dosa besar, ya, itu bisa diampuni kalau seorang itu melakukan tobat yaitu tobat yang sesungguhnya, tobat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan pertama adalah salat tarawih. Dengan melakukan salat tarawih itu akan mendapatkan pengampunan dosa yang telah lalu. Lalu apa dalilnya dari keutamaan ini? Yaitu dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa melakukan qiyam Ramadan, yang dimaksudkan dengan qiyam di sini adalah salat tarawih sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi. Barang siapa yang melakukan salat tarawih ya di bulan Ramadan karena dasar iman dan ingin mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ya, dosa-dosa yang terlalu di sini yang dimaksudkan tadi adalah dosa-dosa kecil. Kemudian keutamaan yang lainnya dari salat tarawih, ya, keutamaan lainnya dari salat tarawih yaitu salat tarawih apabila seorang melaksanakan salat tarawih bersama imam sampai imam itu selesai, maka dia akan mendapatkan pahala salat semalam penuh. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti salat semalam penuh. Dasar dari ini adalah mengenai hal ini adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya, lalu beliau bersabda, "Innahu mangkoma mal imam hatta yansorifa kutiba lahu qiyamu lailatan." Yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi. Nabi SAW bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai imam itu selesai, maka nanti akan ditulis untuknya pahala qiyam, pahala sholat seperti melaksanakan sholat satu malam penuh. Jadi itu juga adalah keutamaan sholat tarawih, yaitu apabila seorang itu melaksanakan sholat tarawih bersama imam, namun dengan syarat di sini adalah melaksanakan sholatnya itu bersama imam sampai imam itu selesai, maka dia akan mendapatkan sholat semalam penuh. Maka dari sini saja, ya, sebagaimana nanti kita akan singgung pada pembahasan terakhir nanti, ini menunjukkan bahwasanya, ya, kita dianjurkan sekali melaksanakan sholat tarawih, sholat malam bersama imam sampai imam itu selesai. Jadi apabila imam itu melaksanakan sampai sholat witir, ya, maka hendaklah kita mengikutinya juga sampai sholat witir. Karena tadi dikatakan apa? Barang siapa yang melaksanakan sholat bersama imam hingga imam selesai, imam selesai sholat witir, ya kita harus ikut. Maka sungguh dari sini tidaklah tepat kelakuan sebagian orang, sebagian saudara kita yang mungkin belum paham, ya, mereka meninggalkan sholat tarawih, ya, di saat imam itu belum selesai melaksanakan sholat witir, baru melaksanakan sholat misalnya 8 rakaat, dia sudah pergi meninggalkan imam. Nah, ini suatu perbuatan yang kurang tepat karena dia telah kehilangan pahala yang cukup besar, yaitu pahala, ya, seperti sholat semalam penuh. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian selanjutnya lagi adalah, ya, keutamaan yang lainnya semuanya disebutkan oleh para ulama, yaitu para ulama Hanabilah, Hambali. Mereka mengatakan bahwasanya seutama-utamanya sholat sunnah itu adalah sholat yang dianjurkan dilakukan secara berjamaah. Itu sholat yang paling utama. Ya, seutama-utamanya sholat sunnah itu adalah sholat yang dianjurkan dilakukan secara berjamaah. Maka dari sini, ya, sholat tarawih karena dianjurkan secara berjamaah, dia termasuk sholat sunnah yang utama. Begitu juga sholat kusuf, sholat gerhana, ya, dia dianjurkan secara berjamaah. Ya, dianjurkan secara berjamaah, maka dia juga termasuk sholat sunnah yang utama. Begitu juga sholat minta hujan, ya, itu juga dianjurkan secara berjamaah, maka itu juga termasuk sholat sunnah yang utama. Ya, itu diantara, ya, tiga diantara keutamaan sholat tarawih. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kita akan melihat, ya, tentang sholat tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai sholat tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini pernah dijelaskan oleh istri beliau, ya, istri tercinta beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah mengatakan, makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yazidu fi Ramadhana wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah jumlah rakaat dalam sholat malam di bulan Ramadan dan tidak pula dalam sholat lainnya lebih dari 11 rakaat. Ya, perhatikan di sini, ya. Perhatikan di sini. Di sini dikatakan bahwasanya, ya, sebagaimana kata Aisyah, Nabi SAW itu tidaklah pernah melakukan sholat malam di bulan Ramadan atau di bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Ya, lebih dari 11 rakaat. Kemudian juga sebagaimana dikatakan oleh Jabir, ya, Jabir bin Abdullah, beliau pernah mengisahkan atau pernah menceritakan mengenai sholat tarawih yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dia menuturkan, Jabir bin Abdullah menuturkan, Rasulullah SAW itu pernah sholat bersama kami di bulan Ramadan sebanyak 8 rakaat. Ya, lihat di sini, dia Nabi SAW itu melakukan sholat tarawih 8 rakaat, lalu ditambah dengan witir. Lalu pada malam berikutnya, ya, pada malam berikutnya, kami pun berkumpul di masjid sambil berharap beliau akan keluar. Ya, pada malam berikutnya, ya, setelah kemarin Nabi SAW melakukan sholat tarawih, pada malam berikutnya para sahabat itu menunggu Nabi untuk melakukan sholat, ya, menunggu Nabi keluar untuk melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Lalu kemudian, ya, lalu kemudian kami terus menantikan, ya, Jabir mengatakan kami terus menantikan, ya, kami terus menantikan beliau di situ hingga datang waktu fajar. Kemudian kami menemui beliau dan bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tadi malam itu menunggumu dengan harapan engkau akan sholat bersama kami. Dengan harapan engkau akan sholat bersama kami. Lalu Nabi SAW itu menjawab, sesungguhnya aku khawatir kalau akhirnya sholat tarawih kalian itu menganggapnya itu wajib. Ya, aku khawatir kalau sholat tarawih itu kalian anggap wajib. Oleh karena itu aku menundanya, aku tidak keluar ketika tadi malam. Ya, tadi malam itu aku enggak keluar, ya, agar kalian itu tidak menganggap sholat tarawih itu wajib. Maka dari sini, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, dari dua hadis ini, tadi hadis Aisyah yang pertama mengatakan bahwasanya sholat Nabi SAW itu tidak pernah, sholat malam yang dilakukan oleh Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Kemudian pada hadis yang kedua dari Jabir, dia menceritakan sholat yang dilakukan oleh Nabi, ya, itu 8 rakaat ditambah dengan witir. Kemudian juga ada riwayat lagi, riwayat tambahan lagi dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas juga pernah mengatakan, ya, karena sholatun Nabi SAW salasa ashrata rakaatan, yakni bilail. Sholat Nabi SAW di malam hari, ya, sholat malam yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah 13 rakaat. Ya, itu adalah 13 rakaat. Jadi ada riwayat dari Aisyah tadi mengatakan sholat Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Kemudian ada riwayat lagi dari Jabir yang mengatakan sholat tarawih Nabi 8 rakaat plus witir. Kemudian dari Ibn Abbas mengatakan sholat yang dilakukan oleh Nabi, sholat malam yang dilakukan oleh Nabi itu adalah 13 rakaat. Nah, terus tadi apakah ini bertentangan? Riwayat yang mengatakan Ibnu Abbas mengatakan sholat malam Nabi 13 rakaat, kemudian Aisyah mengatakan 11 rakaat. Jawabannya tidaklah bertentangan, ya. Karena para ulama katakan bahwasanya sholat yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah sebenarnya adalah 11 rakaat. Adapun 2 rakaat yang lainnya itu dilakukan di awal, ya. Itu adalah sholat yang dilakukan di awal sebelum melakukan sholat malam. Itu dalam rangka untuk pemanasan. Pemanasan 2 rakaat, ya, dilakukan 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat malam atau sholat tarawih, sholat malam, ya. Jadi tetap, ya, kita dapat mengatakan bahwasanya sholat malam yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah 11 rakaat. Dan dianjurkan lagi boleh melakukan 2 rakaat, ya, sebelum melakukan sholat tarawih. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jadi kesimpulannya, ya, kesimpulannya sholat yang dianjurkan, sholat tarawih yang dianjurkan itu adalah 11 atau 13 rakaat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dianjurkan. Adapun mengenai riwayat-riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melaksanakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat, ya, para ulama katakan bahwasanya riwayat-riwayat menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melaksanakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat itu adalah riwayat yang lemah. Ya, itu adalah riwayat yang lemah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haitsami. Ya, Ibnu Hajar Al-Haitsami dia mengatakan tidak ada satu hadis sahih pun yang menjelaskan bahwa Nabi SAW itu pernah melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Adapun hadis yang mengatakan, yang bunyinya, yang artinya Nabi SAW biasa melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat, ini adalah hadis yang sangat-sangat lemah. Ingat, ini adalah hadis yang sangat-sangat lemah. Jadi tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW itu melaksanakan sholat malam sebanyak 20 rakaat. Yang tepat, ya kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya sebagaimana dikatakan oleh Aisyah, Nabi SAW itu tidak pernah melaksanakan sholat malam lebih dari 11 rakaat. Atau sebagaimana kata Ibnu Abbas, Nabi SAW sholat malam yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah 13 rakaat. Jadi kesimpulannya adalah seperti tadi. Lalu masalah selanjutnya, ya. Jadi sekali lagi, ya sholat yang dianjurkan, ya sholat tarawih yang dianjurkan tadi adalah 11 atau 13 rakaat. Namun permasalahannya lagi, apakah bolehkah kita menambah rakaat sholat tarawih lebih dari 11 rakaat atau 13 rakaat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, sebagaimana dikatakan oleh yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu kita lihat ada sebuah perkataan yang sangat bagus dari Ibnu Abdul Bar. Ya, dalam kitab At-Tamhid, Ibnu Abdul Bar mengatakan, sesungguhnya sholat malam itu tidak memiliki batasan jumlah rakaat tertentu. Ya, tidak memiliki batasan jumlah rakaat tertentu. Sholat malam itu adalah sholat nafilah, sholat sunnah atau sholat yang dianjurkan. Dan dia termasuk amalan dan perbuatan yang baik. Jadi siapa saja, ya, boleh mengerjakan sholat malam dengan jumlah rakaat yang sedikit. Dan siapa saja juga boleh menambah sholat malam itu mengerjakannya dengan rakaat yang banyak. Ya, jadi kata Ibnu Abdul Bar, jadi boleh mengerjakannya berarti di bawah 11 rakaat itu boleh. Atau boleh juga kita mengerjakannya lebih dari 11 rakaat. Nah, apa dasar dari hal ini? Ya, dasar dari hal ini adalah sabda Nabi SAW sendiri. Yaitu Nabi SAW pernah mengatakan, sholatul layli masna masta, masna masna. Fa iza khifta subha fa autir biwahidatin. Nabi SAW mengatakan, sholat malam itu adalah dua rakaat, dua rakaat. Ya, sholat malam itu adalah dua rakaat, dua rakaat. Sini Nabi SAW tidak batasi. Perhatikan sini, Nabi SAW cuma mengatakan pokoknya sholat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Nabi SAW tidak batasi. Jadi jika engkau khawatir masuk waktu subuh, maka lakukanlah sholat witir satu rakaat. Jadi Nabi SAW sini tidak batasi, pokoknya sholat malam kamu boleh lakukan dua rakaat terus, ya. Pokoknya sampai kamu sampai waktu subuh, baru kamu tutup dengan sholat witir. Jadi di sini tidak ada batasan dalam sholat malam. Dalam hadis ini tidak ada batasan dalam sholat malam. Kemudian Nabi SAW juga menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak sujud. Artinya memperbanyak sujud sini adalah memperbanyak sholat. Ya, berarti kalau memperbanyak sholat ya bisa dilakukan dengan menambah jumlah rakaat. Nabi SAW itu pernah mengatakan, ya dalam hadis yang menceritakan tentang syafaat, yaitu Nabi SAW mengatakan agar orang itu mendapatkan syafaat beliau, agar dekat dengan sisi beliau di hari kiamat nanti, Nabi SAW mengatakan, fa inni ala nafsika bikasrati sujudi. Bantulah aku untuk mewujudkan cita-citamu tadi, yaitu agar dekat denganku di hari kiamat nanti dengan memperbanyak sujud atau memperbanyak sholat. Ya, dengan memperbanyak sujud atau memperbanyak sholat. Maka dari dua dalil di sini sudah cukup kita mengatakan, ya, ada beberapa hal dari sini. Itu dapat kita katakan bahwasanya pilihan Nabi SAW yang memilih sholat tarawih dengan 11 atau 13 rakaat itu bukanlah pengkhususan. Ya, bukanlah pengkhususan dari dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya sholat malam itu dilakukan dua rakaat. Ini tidak merupakan pengkhususan. Ya. Kenapa kita tidak katakan itu bahwasanya kok dalil ini, dalil yang perbuatan Nabi yang mengatakan 11 rakaat, ya, perbuatan Nabi yang mengerjakan sholat malam 11 rakaat itu tidak bisa mengkhususkan sholat malam sebagaimana yang Nabi katakan sholat malam adalah dua rakaat. Kok enggak bisa mengkhususkan? Kenapa? Di antara alasannya, yang pertama, ya, karena 11 rakaat atau 13 rakaat tadi itu hanyalah perbuatan Nabi. Dan Nabi tidak katakan, ya, itu hanyalah perbuatan Nabi, ya. Nabi tidak pernah mengatakan pokoknya sholat malam kamu harus lakukan 11 atau 13 rakaat. Nabi SAW tidak pernah mengatakan demikian. Itu hanya perbuatan Nabi. Sedangkan ada sabda Nabi SAW yang lainnya yang tidak membatasi jumlah rakaat sholat malam. Yaitu sabda Nabi yang mengatakan sholat malam adalah dua rakaat, dua rakaat. Kemudian alasan yang lainnya, ya, karena Nabi SAW itu tidaklah melarang menambah lebih dari 11 rakaat. Nabi SAW tidaklah melarang hal ini. Sehingga dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan salat malam di bulan Ramadan itu tidaklah dibatasi oleh Nabi SAW dengan bilangan tertentu. Ya. Nabi SAW tidak membatasi dengan 11 atau 13 rakaat. Yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah beliau tidak menambah di bulan Ramadan atau bulan lainnya lebih dari 13 rakaat. Akan tapi salat tersebut dilakukan dengan rakaat yang panjang. Jadi 11 atau 13 rakaat yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah dengan rakaat yang panjang. Jadi barang siapa yang mengira bahwasanya salat malam di bulan Ramadan itu memiliki bilangan rakaat tertentu, harus 11 atau 13 rakaat, maka sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Jadi barang siapa yang menganggap salat malam itu hanya 11 atau 13 rakaat, tidak boleh ditambah atau tidak boleh dikurangi, maka sungguh dia telah keliru, ya. Itu kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, maka dari alasan-alasan ini menunjukkan bahwasanya perbuatan Nabi SAW yang melakukan sholat tarawih itu hanya 11 atau 13 rakaat tidak lebih, itu tidak mengususkan, ya, perkataan Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya sholat malam itu adalah 2 rakaat tanpa diberi pembatasan. Kemudian perlu diketahui lagi, ya, apa sebabnya? Karena pensyariatan sholat malam yang jumlahnya itu 20 rakaat, belum termasuk witir, yang jumlahnya itu 20 rakaat, itu terjadi di masa Umar bin Khattab. Ya, perlu diketahui, ya, apa sebabnya Umar bin Khattab itu menambah lebih dari 11 rakaat menjadi 20 rakaat. Ya, 11 rakaat menjadi 20 rakaat. Maka para ulama di sini menjelaskan bahwasanya sebenarnya salat malam yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah 11 rakaat dan setiap rakaatnya itu bacaannya itu panjang-panjang, berdirinya itu lama. Ya. Nah, pada masa Umar bin Khattab, ya, pada masa Umar bin Khattab itu terasa sulit melakukan salat malam dengan jumlah rakaat cuma 11. Namun bacaannya itu panjang-panjang. Sehingga sampai dikisahkan bahwasanya Nabi SAW itu pernah melakukan salat malam sampai waktu subuh. Artinya sangat lama. Oleh karena itu agar berdirinya tidak terlalu lama, maka dibuatlah agak lebih ringan, bukan berarti cepat di sini, ya. Agak lebih ringan rakaatnya yang ditambah sampai 20 rakaat. Ya, rakaatnya yang ditambah sampai 20 rakaat dengan berdiri atau bacaan yang lebih ringan dari 11 rakaat. Ya. Itu inisiatif dari Umar bin Khattab. Dan perlu diketahui bahwasanya sebagaimana dikatakan oleh Al-Kasani, beliau mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini beliau lakukan di hadapan para sahabat. Para sahabat tatkala itu masih hidup. Dan tidak ada satu orang pun dari para sahabat yang mengingkari perbuatan Umar bin Khattab yang melakukan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Sebanyak 20 rakaat. Maka Al-Kasani mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tadi itu merupakan ijma' atau kesepakatan para sahabat. Ijma' atau kesepakatan para sahabat. Jadi dapat kita katakan bahwasanya, ya, sholat tarawih dengan 20 rakaat, ya, itu tidaklah masalah. Jadi kita boleh menambah sholat tarawih itu lebih dari 11 atau 13 rakaat menjadi 20 rakaat. Adapun di sini kami akan lebih rinci lagi. Kami akan menyebutkan bahwasanya para ulama sebenarnya itu ada beberapa pendapat, ya, bolehkah menambah jumlah rakaat sholat malam lebih daripada 11 rakaat. Pendapat pertama, ya, ada yang mengatakan bahwasanya sholat tarawih itu pokoknya hanya 11 rakaat atau 13 rakaat, tidak boleh lebih. Ulama yang berpendapat seperti ini, ya, adalah diantara ulama yang menyebutkan seperti ini itu adalah Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Shalatut Tarawih. Ya, alasan beliau karena inilah yang dipilih oleh Nabi SAW. Jadi sholat tarawih itu hanya dibatasi 11 rakaat. Kemudian ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya sholat tarawih itu boleh dilakukan 20 rakaat belum termasuk witir. Dan inilah pendapat kebanyakan ulama. Ingat, ini pendapat mayoritas atau kebanyakan ulama. Dan pendapat mayoritas ulama ini yang dipilih di sini, ini adalah pendapat dari Ats-Tsauri, Al-Mubarak, Imam Asy-Syafi'i, Ashabur Ra'i dari pengikut Imam Abu Hanifah, begitu juga diriwayatkan dari Umar, Ali, dan sahabat-sahabat lainnya. diriwayatkan dari Umar, Ali dan sahabat-sahabat lainnya. Jadi para ulama katakan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Bahkan menurut Al-Kasani tadi mengatakan bahwasanya sholat 20 rakaat, sholat tarawih 20 rakaat itu adalah ijma' atau kesepakatan para sahabat. Kemudian ada juga ulama yang lainnya yang mengatakan bahwasanya sholat tarawih itu adalah 39 rakaat sudah termasuk witir. 39 rakaat sudah termasuk witir. Inilah pendapat Imam Malik. Ya, pendapat ini adalah yang dimiliki oleh Imam Malik. Bahkan ya, ada juga pendapat yang terakhir, yaitu pendapat keempat yang mengatakan bahwasanya sholat tarawih itu adalah 40 rakaat belum termasuk witir. Ya, sholat tarawih itu adalah 40 rakaat belum termasuk witir. Sebagaimana hal ini yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Al-Aswad. Beliau pernah melaksanakan sholat malam sebanyak 40 rakaat dan beliau berwitir sebanyak 7 rakaat. Bahkan ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad. Imam Ahmad itu pernah melakukan sholat malam di bulan Ramadan tanpa batasan bilangan sebagaimana yang dikatakan oleh anak beliau yaitu Abdullah. Ya, yaitu Abdullah. Jadi dalam permasalahan jumlah rakaat sholat tarawih, situ para ulama ada 4 pendapat. Ada yang mengatakan hanya dibatasi 11 rakaat sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani, ada yang mengatakan ya bahkan adalah pendapat mayoritas ulama yaitu sholat malam atau sholat tarawih adalah 20 rakaat. Ya, ada juga yang mengatakan bahwasanya jumlah rakaatnya adalah 39 rakaat sudah termasuk witir, dan ada ulama yang mengatakan salat malam itu tidaklah ada batasan bilangan tertentu. Ya, ada yang mengatakan ya itu dilakukan dengan 40 rakaat belum termasuk witir. Bahkan Imam Ahmad itu pernah melaksanakan salat malam di bulan Ramadan lebih ya dari 40 rakaat tanpa batasan bilangan tertentu. Ya, jadi ingat tidak ada batasan bilangan. Maka mana pendapat yang paling kuat dari 4 pendapat yang ada tadi? Ya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, dari semua jumlah rakaat di atas, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 39, ada yang mengatakan 40 atau lebih. Ya, Syaikhul Islam mengatakan, semua jumlah rakaat tadi itu boleh dilakukan. Jadi boleh memilih 11, atau 20, atau 39, atau 40. Bahkan Syaikhul Islam mengatakan memilih salah satu dari keempat cara tadi yang dipilih oleh para ulama itu adalah cara yang sangat bagus. Itu adalah cara yang sangat bagus. Dan memang lebih utama adalah melaksanakan sholat malam sesuai dengan kondisi para jamaah. Kalau jamaah kemungkinan senang dengan rakaat-rakaat yang panjang, ya jadi bacaannya itu panjang sekali, maka lakukanlah sholat malam dengan jumlah rakaat 11 rakaat. Dengan 11 rakaat. Kalau jamaah itu pengin satu rakaat itu sangat panjang sekali, maka lakukanlah 11 rakaat. Namun kalau jamaah itu kondisinya dia pengin ya ringan-ringan saja, ya jangan terlalu panjang. Ya, lebih ringan daripada 11 rakaat tadi, maka lakukanlah dengan 20 rakaat. Itu ingat ya, di sini berdirinya tidak terlalu lama, bukan terlalu cepat, bukan. Tidak terlalu lama dari 11 rakaat. Kemudian ya, kalau dia pengin lagi, ya kata Syaikhul Islam, kalau dia pengin lagi, dia mampu lagi, boleh ya, melaksanakan sholat malam sebanyak 40 rakaat atau lebih. Itu juga diperbolehkan. Lalu Syaikhul Islam mengatakan, oleh karena itu barang siapa yang menyangka bahwa sholat malam di bulan Ramadan itu memiliki batasan bilangan tertentu, sebagaimana ini dikatakan oleh Nabi SAW, maka sungguh dia telah keliru. Ya, kalau dia cuma batasi hanya 11 rakaat saja, itu sungguh dia telah keliru. Maka ya, semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita semua dan juga kesalahan para ulama yang mengatakan bahwasanya sholat malam itu hanya dibatasi hanya 11 rakaat saja sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi yang lebih tepat sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, boleh kita melakukan sholat malam dengan 11 rakaat, 20 rakaat, 39 atau bahkan 40 rakaat atau lebih. Ya, tergantung kita melihat kondisi para jamaah. Kalau mereka senang dengan rakaat-rakaat yang panjang, maka kita lakukan 11 rakaat. Kalau mereka senang dengan rakaat-rakaat yang ringan, kita lakukan dengan 20 rakaat. Namun ingat, ya, sebagaimana kami katakan di awal tadi, yang paling dianjurkan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik mengatakan, saya itu lebih senang melakukan sholat malam, sholat tarawih, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu 11 rakaat. Namun ini tidak menutup kemungkinan sholat malam itu atau sholat tarawih hanya dibatasi 11 rakaat. Boleh juga lebih dari 11 rakaat, 20 rakaat, tergantung dari kondisi para jamaah. Namun ingat di sini, ya kami katakan tadi, boleh melakukan 20 rakaat di sini bukan berarti kita melakukannya dengan tergesa-gesa sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saat ini. Mereka melakukan sholat malam atau sholat tarawih sebanyak 20 atau 23 rakaat. Ya, namun rakaatnya sangat cepat sekali, bahkan terkadang ya kebut-kebutan, bahkan membaca Al-Fatihah itu cuma satu nafas, ya bahkan rukuknya itu seperti ayam matok, ya. Cuma rukuk langsung, sujud lagi ya, rukuk berdiri sujud, bangkit lagi, kemudian sujud lagi, kemudian bangkit lagi, baca Al-Fatihah cuma satu nafas, ya. Maka melaksanakan sholat tarawih dengan 23 rakaat yang cepat seperti ini juga keliru, ya. Ini adalah juga kekeliruan. Karena ada sebuah hadis dari Nabi SAW, ya, yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu melarang seseorang untuk melakukan sholat mukhtasiron. Apa yang dimaksudkan dengan mukhtasiron? Sebagian ulama katakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan mukhtasiron adalah sholat yang dilakukan dengan sangat ringkas. Sholat yang dilakukan dengan sangat ringkas dan tidak ada tumakninah di dalamnya ketika membaca surat, ketika rukuk dan ketika sujud. Ya, ini adalah sholat yang terlarang. Melakukan sholat kebut-kebutan, Al-Fatihah cuma satu nafas, rukuk yang terlalu cepat atau sujud terlalu cepat, ini adalah sholat yang dilarang oleh Nabi SAW. Semoga Allah SWT senantiasa memberi taufik dan hidayah kepada orang-orang yang melakukan semacam itu. Kemudian yang terakhir ya, setelah kita melihat ya, jadi kesimpulannya ya, kesimpulannya sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam tadi, boleh kita melakukan sholat 11 rakaat, boleh juga 23 rakaat, ya boleh 39, bahkan boleh 40 atau lebih. Maka intinya tidak ada batasan dalam melaksanakan sholat malam. Ya, dalam melaksanakan sholat malam. Itu yang lebih tepat. Namun ya, saya tekankan lagi yang dilakukan oleh Nabi SAW ya 11 rakaat. Ya, dan itu yang paling dianjurkan. Kemudian ya, kita bahas selanjutnya yaitu poin yang terakhir, yaitu mengenai beberapa tuntunan. Ya, oh, ada dua poin lagi. Yaitu poin yang ketiga sekarang, yaitu beberapa tuntunan ya dalam melaksanakan sholat malam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, para pakar fikih ya, mereka mengatakan bahwasanya di antara tuntunan yang lainnya yaitu sholat malam itu sebaiknya dilakukan dengan dua rakaat. Jadi setelah melakukan dua rakaat kemudian salam, setelah melakukan dua rakaat kemudian salam. Karena apa? Karena tarawih itu termasuk sholat malam. Sedangkan mengenai sholat malam yang dilakukan ya, Nabi SAW itu menganjurkan kita melaksanakannya 2 rakaat salam dan 2 rakaat salam. Itu Nabi SAW bersabda, "Shalatul laili masna masna." Salat malam itu adalah 2 rakaat dan 2 rakaat. Artinya 2 rakaat salam kemudian 2 rakaat salam. Oleh karena itu sebagaimana dikatakan oleh ulama-ulama Malikiyah, mereka mengatakan dianjurkan bagi yang melaksanakan salat tarawih ya, untuk melakukannya dengan salam pada setiap melakukan 2 rakaat. Jadi setelah 2 rakaat kemudian salam. Dan ulama-ulama Maliki mengatakan dan dimakruhkan mengakhirkan salam hingga 4 rakaat. Ya, hingga 4 rakaat. Jadi kesimpulannya ya, seharusnya kita melakukan sholat malam itu adalah 2 rakaat salam kemudian 2 rakaat salam. Kemudian dalam melaksanakan sholat tarawih itu ada yang namanya istirahat ya. Sebagaimana kami katakan tadi, pengertian sholat tarawih dikatakan sholat tarawih karena maknanya itu istirahat, artinya itu istirahat. Dan istirahat yang dilakukan di sini adalah setelah melakukan sholat tarawih sebanyak 4 rakaat. Hal ini disyariatkan istirahat pada setiap melaksanakan sholat tarawih sebanyak 4 rakaat. Jadi 2 rakaat kita lakukan, kemudian 2 rakaat lagi, kemudian kita habis itu istirahat yang panjang. Adapun 2 rakaat, ya istirahat setelah melakukan 2 rakaat adalah cuma istirahat yang ringan, ya selesai salam kemudian bangkit lagi. Namun setelah kita melaksanakan 2 rakaat kemudian 2 rakaat lagi, 4 rakaat, ya maka kita boleh duduk istirahat yang lama. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Aisyah, ya Aisyah menjelaskan tata cara salat malam yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, Nabi SAW yaitu yusolli arba'a rakaatin falatas al'an husnihinna wa tulihinna, summa yusolli arba'an falatas al'an husnihinna wa tulihinna. Yaitu Nabi SAW itu melaksanakan sholat 4 rakaat, maka janganlah tanyakan mengenai bagus dan panjang rakaatnya. Kemudian lagi Nabi SAW itu melaksanakan sholat 4 rakaat, maka janganlah tanyakan mengenai bagus dan panjang rakaatnya. Dan dimaksudkan dengan 4 rakaat di sini bukan melakukan 4 rakaat langsung, ya 4 rakaat langsung salam bukan. Namun yang dimaksudkan di sini adalah Nabi SAW tetap melakukan sholat malam 2 rakaat 2 rakaat, Lalu pada rakaat yang keempat, ya setelah melakukan rakaat yang keempat, Nabi SAW kemudian melakukan duduk istirahat. Namun istirahat di sini ya bukan wajib ya, namun dianjurkan kalau seorang itu meninggalkan istirahat di sini, kemudian dia langsung berdiri melanjutkan ke rakaat yang kelima, itu juga diperbolehkan. Kemudian di sini ada, kemudian bagaimana dengan surat yang dibaca ketika sholat tarawih ya? Jadi tidak ada tuntunan untuk membaca surat-surat tertentu pada sholat tarawih. Ya, tidak ada tuntunan untuk membaca surat-surat tertentu pada sholat tarawih. Intinya, ya imam hendaknya membaca surat sesuai dengan kondisi para jamaah. Ya, kalau para jamaah itu tidak senang dengan bacaan yang panjang-panjang, ya dia menggunakan ya panjang, bacaannya juga jangan panjang-panjang. Ya, takut nanti para jamaah sudah bubar pas lakukan cuma 2 rakaat langsung sudah bubar. Ya, ini seharusnya imam itu mengetahui kondisi para jamaah. Ya. Dan juga ada sebagian ulama, yaitu ulama-ulama Hanafiya dan juga Hambali, yang menganjurkan untuk mengatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan mereka itu menganjurkan untuk mengatamkan Al-Quran. Tujuannya adalah untuk memperdengarkan Al-Quran, ya seluruh Al-Quran kepada para jamaah. Ya, karena mungkin mereka di luar bulan Ramadan itu jarang mendengar Al-Quran penuh, ya sampai hatam, maka dianjurkan pada bulan Ramadan untuk mengatamkan Al-Quran. Kemudian di sini ada beberapa kekeliruan, ya, beberapa kekeliruan, ya, ini pembahasan terakhir, yaitu kekeliruan tatkala pelaksanaan sholat tarawih. Yaitu kekeliruan pertama, ada sebagian jamaah kaum muslimin yang melaksanakan sholat tarawih, ya, tatkala melaksanakan sholat, itu tatkala memanggil jamaah, mereka seru dengan panggilan as-sholatul jami'ah, ya. Misalnya mereka meneriakkan as-sholatul jami'ah, sunnatat tarawih rahimakumullah. Nah, ini adalah sesuatu kekeliruan. Para ulama-ulama Hanabilah, para ulama Hanabilah mengatakan, ya, tidak ada ucapan untuk memanggil jamaah dengan ucapan as-salatul jami'ah. Ya. Bahkan mereka katakan, ulama Hanabilah mengatakan ini adalah suatu perkara yang diadakan alias bid'ah. Dan juga perlu diketahui di sini tidak ada ya disyariatkannya azan ataupun iqamah tatkala memanggil jamaah untuk melaksanakan salat tarawih. Ya. Karena azan dan iqamah itu hanya ada tatkala memanggil jamaah untuk melaksanakan sholat wajib. Kemudian kekeliruan yang lainnya lagi adalah seringnya kita melihat para jamaah itu melakukan zikir-zikir secara berjamaah dengan dikomandoi oleh imam atau ada orang yang ditunjuk untuk mengkomandoi. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, tatkala beliau menjelaskan mengenai zikir setelah sholat, beliau mengatakan tidak diperbolehkan bagi para jamaah untuk membaca zikir secara berjamaah. Akan tetapi yang lebih tepat adalah setiap orang membaca zikir sendiri-sendiri tanpa dikomandoi oleh orang lain. Ya, karena zikir secara berjamaah, kata Syekh bin Baz tadi, itu adalah sesuatu yang tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam yang suci ini. Ya, kemudian kekeliruan yang lainnya lagi adalah ada sebagian jamaah yang merasa bahwasanya tatkala duduk istirahat tadi setelah melakukan 2 rakaat atau 4 rakaat itu ada dianjurkan zikir-zikir tertentu. Ya, perlu diketahui ya sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Insaf, ya, pada duduk istirahat tersebut tidak disyaratkan untuk membaca doa tertentu, begitu pula dengan zikir-zikir tertentu. Ya, ketika istirahat tadi. Ya, inilah pendapat yang benar menurut mazhab Hambali. Jadi tatkala duduk istirahat setelah melakukan sholat 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat itu tidak ada zikir-zikir tertentu. Ya. Kemudian yang terakhir, kekeliruan yang terakhir adalah ada kita sering melihat ya tatkala melaksanakan sholat tarawih, misalnya tatkala imam itu sudah melaksanakan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat, ada sebagian jamaah yang bubar terlebih dahulu. Ya, bubar. Ya, tujuannya ada yang berniat saya mau menutup sholat malam saya atau ibadah saya dengan sholat witir. Jadi saya pulang untuk melaksanakan sholat witir di rumah. Ada juga yang mengatakan, oh saya itu punya keyakinan melaksanakan sholat tarawih sebanyak 23 rakaat. Jadi saya 8 rakaat di sini, sisanya saya lakukan di rumah. Ini adalah suatu kekeliruan. Yang lebih tepat, ya, tadi kita jelaskan bahwasanya boleh kita punya pilihan, boleh melakukan sholat tarawih 11 rakaat. Dan tidak ada keharusan melakukan 23 rakaat. Jadi kalau kita mengikuti imam melaksanakan 11 rakaat, itu juga diperbolehkan. Kemudian lagi ada sabda dari Nabi SAW yang mengatakan sebagaimana kami sebutkan di awal tadi, innahu man qama al-imam hatta yansharifa kutiba lahu qiyamul lailatan. Barang siapa yang melaksanakan sholat malam bersama imam hingga imam itu selesai, maka ditulis baginya pahala melaksanakan sholat satu malam penuh. Ya. Jadi jika seorang itu bubar terlebih dahulu sebelum imam itu selesai, maka dia akan kehilangan pahala yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu sholat semalam suntuk, sholat semalam penuh, dia akan kehilangan pahalanya karena dia bubar terlebih dahulu. Jadi jika imam itu melaksanakan sholat tarawih ditambah sholat witir, maka makmum hendaknya pun seharusnya ikut menyelesaikan sholat bersama imam. Itulah yang lebih tepat. Ya, itulah beberapa kekeliruan, kesalahan di bulan Ramadan tatkala melaksanakan sholat tarawih. Semoga kita dapat menghindarkan kesalahan-kesalahan ini dan juga mengingatkan saudara-saudara kita dengan cara yang baik. Ya, ingat dengan cara yang baik. Ya, menjelaskan tentang kekeliruan-kekeliruan tadi. Dan semoga Allah SWT memudahkan kita beberapa hari lagi, yaitu 2 hari lagi, kita dapat melaksanakan atau menghidupkan malam Ramadan kita dengan melaksanakan amalan yang mulia ini. Semoga dengan melaksanakan sholat malam ini dosa-dosa kita dapat diampuni, dosa-dosa kita yang telah lalu dapat diampuni, dan juga semoga dengan melaksanakan sholat malam hingga imam selesai melaksanakan sholat, kita dapat meraih pahala sholat semalam penuh. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Ya, semoga apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini adalah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ya baiklah, wa nufil azani wallahu yakum. Demikianlah tadi telah kita simak dan ikuti bersama sebuah penjelasan dari Ustaz berkenaan dengan sebuah tema menghidupkan malam Ramadan dengan sholat tarawih. Semoga dapat berikan penjelasan yang rinci bagi kita sekalian untuk dapat mengerjakan sholat tarawih secara benar sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, wa nufil azani wallahu yakum. Sahabat muslim, para pendengar radio muslim dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan masuk pada sesi yang kedua pada kajian siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan membahas berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk pada kami yang berkenaan dengan tema kajian pada siang hari ini, yaitu menghidupkan malam Ramadan dengan sholat tarawih. Ya baiklah Ustaz, kami akan mengajukan segera pertanyaan yang pertama berkenaan dengan tema kita pada hari ini. Ustaz, lebih afdal mana sholat malam sehabis isya atau sepertiga malam di bulan Ramadan? Tafadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mengenai permasalahan ini ya para ulama, jadi pertanyaannya, manakah yang lebih utama, sholat malam itu di awal malam setelah sholat isya ataukah pada sepertiga malam? Ya, pada sepertiga malam di bulan Ramadan. Maka di sini ada beberapa pendapat. Ada ulama yang mengatakan, yaitu ulama Hanafiyah dan ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan dianjurkan untuk mengakhirkan sholat tarawih hingga sepertiga malam atau pada pertengahan malam. Jadi pada sepertiga malam atau pertengahan malam itu baru dikerjakan. Ya, mereka pendapat pertama mengatakan seperti itu. Kemudian ada pendapat yang kedua, dan insya Allah ini adalah pendapat yang lebih kuat, yaitu pendapat-pendapat yang dipilih oleh ulama Hanabilah. Yaitu mereka mengatakan bahwasanya sholat malam atau sholat tarawih di bulan Ramadan itu adalah lebih utama dikerjakan di awal malam. Karena apa? Karena para sahabat, mereka itu berkumpul melaksanakan sholat malam pada masa Umar dahulu, mereka melakukannya pada awal malam. Ya, pada awal malam. Ya, bahkan pernah dikatakan kepada Imam Ahmad. Pernah dikatakan kepada Imam Ahmad, bagaimana kalau kita melaksanakan sholat malam itu diakhirkan, sholat tarawih itu diakhirkan. Kemudian, yaitu diakhirkan hingga akhir malam. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, sunnatul muslimina ahabbu ilayya. Sunnah, yaitu ajaran, yaitu apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, itu lebih aku sukai. Yaitu apa? Yang dilakukan oleh kaum muslimin tadi, yaitu pada masa Umar. Yaitu melakukan sholat malam, di sholat tarawih di awal malam. Maka, kesimpulannya, sebagaimana dipilih oleh Imam Ahmad dan juga ulama-ulama Hanabila, sholat malam itu dianjurkan dilakukan di awal malam, itu yang lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, yang selanjutnya, pertanyaan kedua, Syekh Al-Utsaimin berfatwa tentang sholat jemaahnya wanita, yaitu Juz'u Ahyana. Bagaimana dengan sholat tarawihnya para wanita? Bolehkah selalu berjamaah setiap malam? Tawadhal Ustaz. Baik, ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mengenai salat malam yang dilakukan oleh para wanita, ya. Maka ya sebagaimana kami katakan di awal tadi, ya salat malam atau salat tarawih di bulan Ramadan itu juga diperbolehkan dilakukan oleh para wanita. Ya. Namun sebagian ulama mengatakan bahwasanya itu dianjurkan asalkan wanita tersebut yang memenuhi syarat-syarat, ya, memenuhi syarat-syarat untuk melakukan sholat malam, bahkan dipilih oleh sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, ya, sholat tarawih yang dilakukan oleh wanita itu sebaiknya dilakukan pada tempat tertentu. Jadi ada ruangan khusus mereka melaksanakan sholat tarawih. Ya, maka kesimpulannya di sini, ya, tetap diperbolehkan yang melaksanakan sholat tarawih, yaitu bagi wanita, asalkan mereka menjaga adab pada mereka tatkala mereka pergi ke masjid. Ya, bahkan lebih bagus lagi kalau dilakukan, ya, di tempat tertentu bersama wanita-wanita yang lainnya. Itu yang lebih bagus agar terlepas dari fitnah atau dapat menimbulkan godaan bagi kaum pria. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, selanjutnya pertanyaan masuk pada kami. Ustaz, di desa kami seringkali seorang imam mengulang-ulang bacaannya pada rakaat yang pertama, misalnya yaitu bacaan surat Al-Ikhlas. Bagaimana hukumnya ini, Ustaz? Tafadhal. Ya, mengenai kalau surat Al-Ikhlas itu dirutinkan terus pada rakaat pertama, jadi setiap bangkit rakaat pertama surat Al-Ikhlas dulu serta baca Al-Fatihah Al-Ikhlas. Nanti rakaat kedua beda lagi suratnya. Kemudian nanti pada rakaat sudah salam, bangkit lagi, melakukan satu rakaat lagi, rakaat yang pertama lagi, baca Al-Ikhlas lagi. Maka ini jelas sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Ya, sebagaimana yang kami katakan tadi, para ulama katakan bahwasanya tidak ada tuntunan untuk membaca surat-surat tertentu pada pelaksanaan sholat tarawih. Ya, bahkan kalau kita lihat dari contoh Nabi SAW itu bacaannya bukan surat Al-Ikhlas. Ya, namun bacaannya itu panjang-panjang. Karena Nabi SAW itu melakukan 11 rakaat, 11 rakaatnya ini, satu rakaatnya itu dilakukan dengan bacaan yang panjang. Ya, jadi bukan hanya dengan surat Al-Ikhlas. Ini adalah sesuatu yang kurang tepat. Ya, bahkan dapat kita golongkan sesuatu yang tidak ada tuntunan alias bid'ah. Nah, Ustaz. Terus selanjutnya, mungkin insya Allah ini pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini. Pertanyaan masuk dari Faziri N. Di sebagian masjid mengadakan tarawih 2 kali, yakni setelah Isya dan yang kedua menjelang syahur, sekitar jam 1. Jumlah rakaatnya masing-masing 11 rakaat. Bagaimana hukum kasus seperti ini, Ustaz? Tafadhal. Ya, taib. Ya, baik. Kalau memang dia memiliki, ya seharusnya yang lebih tepat di masjid tersebut dia memiliki imam tetap. Ya, tak? Memiliki imam tetap, imam rawatib, imam tetap. Maka seharusnya, ya, kalau memiliki imam tetap ya pasti cuma satu. Jadi seharusnya sholat tarawih itu dilaksanakan satu kali. Ya, sholat tarawih itu dilaksanakan satu kali. Namun kalau di situ memang tidak memiliki imam tetap, ya, tidak memiliki imam tetap, lalu dilaksanakan sholat tarawih sebanyak 2 kali setelah Isya ataupun menjelang waktu sahur sekitar jam 1, ya, masing-masing 11 rakaat juga. Ya, mengenai perbuatan seperti ini, ya, kami rasa ini kurang tepat, ya, karena sholat tarawih itu seharusnya dilakukan bersama imam rawatib. Ya, kalau melakukan imam rawatib ya pasti cuma sekali saja. Ya. Pasti cuma sekali saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran atas segala kesudian antum untuk datang dan hadir di Radio Muslim Yogyakarta untuk mengisi kajian pada sesi siang hari ini. Insyaallah kita akan jumpa kembali pada hari yang sama dan waktu yang sama dengan tema-tema yang lebih menarik dan bermanfaat bagi ikhwan dan akhwat sekalian yang mendengarkan dan menyimak setia selalu bersama Radio Muslim Yogyakarta. Ya, baiklah, wa filazani wa yakum. Demikianlah tadi telah kita simak bersama kajian bersama Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal Hafizallahu Taala berkenaan dengan tema menghidupkan malam Ramadan dengan sholat tarawih. Semoga dapat menjadi manfaat bagi kita sekalian sehingga kita benar-benar siap insyaallah nanti masuk pada bulan Ramadan dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Insyaallah kita akan ketemu lagi di hari dan jam yang sama dengan tema-tema yang lebih menarik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.